tidak tergoyahkan oleh pihak-pihak yang ingin merusaknya. Tidak goncang dengan pihak-pihak yang berupaya memprovokasinya. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam namamin. Para namam-namam pengadu domba kokoh, terbina, terjalin dengan baik di tengah-tengah kaum muslimin dan para ikhwah secara khusus, sehingga akan terwujud sebuah ukhuwah Islamiyah yang begitu indah, ukhuwah Islamiyah yang syariah di atas Islam sunnah, ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Pada kesempatan majlis kita kali ini, barakallahu fikum, tema yang kita angkat ialah mengokohkan persahabatan, mengokohkan pertemanan. Ini harus menjadi komitmen masing-masing kita, seorang muslim, terutama yang di atas sunnah, seorang sunni, salafi. Menjadi komitmen kita bersama untuk mengokohkan persahabatan kita, pertemanan kita, pergaulan kita, ukhuwah kita. Di atas norma-norma di atas, adab-adab di atas, bimbingan-bimbingan di atas. Maka masing-masing kita harus melakukan asbab. Sabab-sabab yang dengan itu, barakallahu fikum, ukhuwah semakin kokoh, persahabatan semakin kuat. Barakallahu fikum. Upaya yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, ialah al-muwafaqah lal-mukhalafah. Al-muwafaqah la al-mukhalafah. Kita senantiasa dan berupaya mencocoki, menyepakati teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita. Selalu sependapat dengan mereka, sejalan dengan mereka. Dan tidak mukhalafah. Tidak menampilkan penyelisihan. Tidak menampilkan perbedaan. Tidak menampilkan pertentangan di tengah-tengah mereka. Selama di dalamnya tidak ada perkara yang mungkar. Ini ketentuannya. Selama di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Muwafaqahnya dalam perkara yang syar'i atau mubah. Untuk kemaslahatan bersama. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama di antara upaya-upaya untuk mengokohkan persahabatan ialah wa minha qillatu mukhalafatil ikhwan fi asbabid dunya. Dan di antaranya adalah hendala memperjaran sedikit berseberangan menyelisihi para ikhwah, para sahabat dalam perkara-perkara duniawi. Ini penting. Ini untuk menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, ketenteraman, menjaga persahabatan. Dibiasakan di antara para sahabat, para ikhwah, para teman, dibiasakan selalu bersama-sama. Satu ide, satu pendapat, satu visi, satu misi, satu langkah, sama, bersama-sama. Guyub. Tapi ingat ya, bukan dalam perkara yang melanggar syariat. Baik dalam urusan duniawiyah atau urusan yang terkait dengan keagamaan, perkara syar'i atau perkara mubah, bukan perkara maksiat. Ini akan indah, barakallahu fiik. Akan nampak kebersamaan di antara para ikhwah tadi. Akan semakin padu hubungan mereka tadi. Kompak, bukan kombing apa, kompak, selalu sama. Barakallahu fikum. Ada muhim sedikit. Di antara perkara-perkara yang membuat rusaknya sebuah ukhuwah, rusaknya sebuah persahabatan, ketika masing-masingnya punya niatan mukhalafah, menyelisih. Ketika masing-masingnya kepingin untuk berbeda dengan yang lainnya, tidak sepakat dengan yang lainnya, memunculkan perbedaan tengah-tengah mereka, memunculkan ikhtilaf tengah-tengah mereka, ini bahaya. Bisa memunculkan ketegangan, bisa memunculkan emosi, bisa memunculkan amarah, bisa memunculkan permusuhan dan yang lainnya. Ini akan bisa merusakkan sebuah ukhuwah. Yang lainnya sudah zen, sudah bagus, melangkah kepada A. Dilihat perkaranya syar'i atau mubah, maslahat yang umum, tidak ada kemungkaran padanya. Enak kan? Jalan. Tiba-tiba si fulan atau si alan menyatakan, saya enggak setuju. Saya enggak sepakat. Harus begini, harus begitu. Dan yang lainnya. Padahal yang dia utarakan pun juga perkara yang mubah. Yang dia sampaikan pun juga perkara yang syar'i. Sama gitu ya Pak. Bukan perkara yang mungkar. Ya seperti ini akan ketika dimunculkan terjadi kerenggangan, gesekan, segala macamnya. Apalagi dia ngotot, harus. Kalau tidak ya sudah, antum sendiri, saya sendiri. Bahaya itu. Jangan dibiasakan. Selama itu perkara yang mubah, selama perkara yang syar'i, disupport. Disupport barakallahu fiik. Maka muncul poin kedua di antara upaya barakallahu fikum untuk mengokohkan persahabatan ialah selalu bersama dengan para ikhwah dalam suka dan duka. Musahabatuhum fil usri wal yusr. Ya, bersama dengan mereka di dalam suka dan duka. Bersama dengan mereka dalam suka dan duka. Ini merupakan bukti ukhuwah as-sadiqah. Ukhuwah as-sadiqah. Ukhuwah yang jujur, persahabatan yang jujur. Dia bersama dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya bukan hanya dalam perkara-perkara yang menyenangkan. Tapi dia juga menyertai para ikhwah, menyertai sahabat dan teman-temannya dalam perkara-perkara yang sulit. Dalam kondisi-kondisi yang sulit. Dalam kondisi-kondisi yang tidak enak. Itu namanya menyertai mereka dalam suka dan duka. Disebut dengan istilah al-muwasah. Nah, disebut dengan istilah al-muwasatu. Melakukan tindakan muwasah. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum merupakan contoh salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Dan juga dianjurkan dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan dalam sabdanya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu bid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Yang artinya, barang siapa yang menghilangkan atau meringankan dari seorang mukmin satu kurbah, dengan kaf kurbah, kondisi yang begitu mencekam, kondisi yang begitu genting, semisal musibah yang besar yang menimpa dia, kesempitan yang begitu membuat dia menderita, kesengsaraan hidup yang dia alami, kurbah. Barang siapa yang bisa menghilangkannya dari seorang mukmin atau meringankannya dari seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan hilangkan, akan ringankan untuk dia satu kondisi yang begitu genting di hari kiamat nanti. Luar biasa. Ini akhlak yang mulia. Sahabat kita sedang mengalami kondisi yang terpuruk. Bukan kondisi yang menyenangkan. Dia mengalami suatu musibah yang begitu besar, memerlukan uluran tangan. Dia mengalami kondisi yang begitu menyengsarakan, memerlukan support, memerlukan bantuan. Dalam kondisi yang demikian, ketika ada orang yang menghilangkan keadaan dia tadi atau meringankannya, maka Allah akan ganti dia melalui kiamah nanti. Allah akan selamatkan dia, Allah akan hilangkan daripadanya, Allah akan ringankan dia dari kondisi-kondisi yang begitu menegangkan, yang mencekam, yang menakutkan di hari kiamat nanti. Luar biasa. Sekarang mengatakan dalam sabdanya, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memberi kemudahan-kemudahan bagi saudara kita yang mu'sir. Mu'sir adalah orang yang hutang, tidak mampu bayar karena kondisi yang sulit. Dikasih kemudahan. Entah kemudahannya dalam bentuk tenggang waktu, perkara yang wajib, atau kemudahannya dia ikhlaskan, dibebaskan dari utang-utangnya. Pahalanya, yassarallahu alaihi bidunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusan-urusan dia, dunia dan akhirat. Ini seorang mu'sir. Namanya seorang mu'sir, kesulitan. Kondisinya sedang tidak bahagia, tidak lapang, sempit, sempit, sulit. Antum bersama dengan dia, antum membantu dia, antum meringankan beban dia, antum kasih tenggang waktu sampai dia mampu membayar, bahkan kamu ikhlaskan. Luar biasa. Atau orang lain yang mengetahui, dibayari utang-utangnya. Itu luar biasa. Besar pahalanya. Itu namanya muasa. Yang seperti ini barakallahu fikum, yang akan bisa melanggengkan, mengokohkan sebuah ukhuwah. Satu sama lain perhatian dengan teman-temannya. Satu sama yang lain menyertai sahabat dalam suka dan duka. Jadi jangan ngambil naik tok. Sahib yang satu lagi omber, lagi hartanya melimpah, masya Allah, nempel terus, ngantil terus. Nah, ya Allah, kum, kita berangkat. Ikut. Ya Allah kesini, ayo. Masya Allah, kenapa? Fulusnya lagi segar. Begitu dia lagi terpuruk, akhi, wafan lagi banyak urusan. Nanti ketemu lagi insya Allah. Ya akhi, banyak kerjaan di sebelah sana. Nanti insya Allah. Hilang. Ini bukan saudara yang benar. Bukan sahabat yang jujur. Ini aslinya kalau dibikin bahasa kasar, ini orang jahat ini. Dia hanya memanfaatkan kelapangan-kelapangan temannya. Dia hanya memanfaatkan kondisi sahabat yang lagi lapang, yang lagi luas, yang lagi omber tadi itu. Begitu dia kondisinya terpuruk, memerlukan bantuan dari teman-teman yang lainnya, hilang. Maha kata sohbah. Bukan seperti itu persahabatan yang diajarkan dalam Islam. Kalau demikian keadaannya, akan membuat renggang persahabatan. Akan kecewa berat orang tadi. Begitu diomber lagi, deket lagi. Ada apa ini? Ya kan kita sahib. Apa? Sahib. Ya kan kita sahib. Ya teman saya. Itu ini ya. Dulu anak kondisinya lapang, nempel kayak perangko. Pernah kita orang lagi terpuruk, mengalami kondisi yang lagi sempit, hilang kabeh antum ini. Hei antum, ini pada kemana kamu kemarin? Sekarang saya lagi omber lagi, nempel lagi, kayak lem. Itu namanya persahabatan. Afwan, anak kamu sama ente. Itu makul. Dia akan kecewa di situ. Siapa ya? Siapa orang yang suka dibegitukan? Hah? Lagi madunya banyak, diseruput kabeh madunya. Tinggal sisanya dibuang. Muncul lagi madu, seruput lagi madunya. Afwan. Sewa. Maka muncul keregangan di situ. Maka binalah, kokohkanlah ukhuwah Islamiyah yang ada ini. Persahabatan yang mulia ini. Pertemanan yang mulia ini. Dengan masing-masing kita selalu bersama dengan ikhwah. Dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Ini contoh salaf. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Innal ash'ariyin. Iza armalu fil ghazwi. Aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Oh, para sahabat-sahabat asy'ariyin, kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, al-Asy'ariyun dari Yaman. Ini fadilahnya orang Yaman ya. Memang jamaah dari Yaman ini ada sisi masya Allahnya gitu. Luar biasa. Terus Asy'ariyin ya. Tayyib. Para sahabat Asy'ariyin ketika barakallahu fikum bekal makanan mereka habis atau menipis ketika perang atau ketika makanan keluarga mereka di kota Madinah semakin menipis. Sama kekurangan sembako ini, kekurangan makanan. Baik ketika safar jihad atau ketika di kota Madinah. Itu mereka mengumpulkan apa-apa yang ada pada mereka di sebuah kain. Di sebuah tempat. Kumpulkan. Yang ini sisa sekian taruh, ini sisa sekian taruh. Terus taruh semua. Terkumpul semua yang mereka miliki. Kemudian mereka membaginya. Membagi dengan rata di antara mereka. Masing-masing satu bejana, satu bejana, satu bejana. Rasul mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Maka mereka termasuk saya. Saya termasuk mereka. Amalan yang sangat dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sekarang terapkan. Ya Allah, ini lagi mulai kekeringan sembako ini paceklik ini di kota Tegal. Ya Allah para ikhwah, kita bersama-sama dalam suka dan duka. Tersepakati sisa-sisa berasnya antum yang di rumah itu tolong dibawa semua dikumpulkan nanti di depan atau di halaman Masjid Ali. Insyaallah ya, kita ketemu besok. Masya Allah. Yang ini bawa titik-titik-titik tinggal setengah kilo. Ya man, lagi jaga. Yang ini bawa sekilo. Yang ini masih lumayan banyak. 5 kilo. Yang lain bawa pickup. Bawa pickup. Bawa. Turunkan semuanya. Di rumah saya memang banyak berasnya. Berapa coba? 10 karung. Luar biasa. 25 dikali 10 berapa? 250 ya. 2 kintal setengah. Turunkan. Masya Allah. Semuanya mendatangkan sisa yang mereka miliki. Kumpulkan semua. Sudah. Berapa semua yang ada ikhwan yang ada ini? 500. Berapa yang ada ini sekarang ini? Sekian. Ketemunya masing-masing orang dapatnya 5 kilo. Sudah. 5 kilo semuanya rata-rata. Yang tadi bawa setengah kilo, pulang bawa 5 kilo. Zen, senang dia. Yang tadi berangkat ya bawa sekilo, pulang bawa 5 kilo. Yang tadi berangkat bawa 2 kintal setengah, pulang bawa 5 kilo. Itu namanya suka dan duka. Itu luar biasa. Itu persahabatan. Ada konsekuensi di sana. Ada pengorbanan di sana. Ada perjuangan di sana. Jangan dikira ya semata-mata pelapis bibir. Kif halak, bikhair, tayyib. Muttafiqin ala khair. InsyaAllah narakum ala khair. Kita tuh aja pergi. Enggak semata-mata itu. Lebih daripada itu yang diinginkan dalam Islam. Lebih daripada itu. Bagaimana kita menyertai para ikhwah dalam suka dan duka. Bagaimana kita harus berusaha terus menyepakati mereka dalam semua perkara yang ada, selama bukan perkara kemaksiatan. Berusaha jangan sampai memunculkan perselisihan, jangan memunculkan permusuhan, dan yang lain-lainnya. Dijaga betul yang namanya ukhuwah tadi. Dikokohkan betul yang namanya persahabatan. Itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Nah, semua yang dibayangkan, barakallahu fikum. Nah, belum lagi kalau tinasakumullah yang disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Beliau menceritakan datang kepada kami para sahabat Ansar. Datang kepada kami sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang sahabat Muhajirin. Wa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi. Wa kana katsiral mal. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dan Sa'd ibn Rabi dari Ansar. Sa'd bin Rabi ini hartanya banyak. Ya, ini kan Muhajirin berhijrah meninggalkan semuanya. Rumah tinggal, semua tinggal sudah. Lillahi ta'ala pindah ke kota Madinah. Tidak punya apa-apa. Dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi, sahabat Ansor yang kathirul mal. Banyak hartanya. Orang dulu kalau banyak harta, kebanyakannya kebun-kebun, kebun kurma dan segala macamnya. Tuan Takur. Nah. Takur. Katanya Anas bin Malik menceritakan, faqala Sa'dun. Maka berkata Sa'd, qad alimatil ansar anni min aktsariha mala. Wahai Abdurrahman bin Auf, orang-orang Ansar semuanya tahu. Aku termasuk dari kalangan mereka yang paling banyak hartanya. Apa dia bilang? Sauqassimu mali baini wa bainaka syatrain. Aku berencana membagi hartaku menjadi dua, saya dan kamu, tanpa diminta. Hartaku ini tak bagi dua, satu bagian untuk saya, bagian yang kedua untuk kamu. Wali imra'atan, saya punya dua istri. Fanzur a'jabahuma ilaika fawtaliquha hatta idza halat tazawwajtaha. Aku punya dua istri. Silakan kamu nazar, kamu lihat yang paling menakjubkan kamu yang mana? Yang paling kamu suka yang mana dari istriku ini? Aku akan ceraikan dia nanti ketika sudah selesai masa iddahnya, sudah halal, kamu nikahi dia. Tidak terbayang di benaknya kita orang yang namanya persahabatan sampai sejauh itu pengorbanannya. Tapi itulah salaf. Tauladan kita, uswahnya kita sejauh ini. Kita orang, guys, gak usah ngomong, guys. Tidak ada apa-apanya. Ya. Ini ikhlas loh ini. Ikhlas ini. Kita pada paksaan. Lillahi ta'ala. Mereka paham betul yang namanya sebuah persahabatan, sebuah pertemanan punya konsekuensi, punya perjuangan, punya pengorbanan. Tidak asal kemudian kita halak dekher. Nah, hanya itu. Barakallahu fikum. Ditawari itu. Hartaku belah dua, istriku belah dua. Kok belah dua? Satu-satu. Gitu. Nah, mungkin belah dua manusia. Masya Allah. Luar biasa. Namun jawabannya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf juga pelajaran penting bagi kita. Faqala Abdurrahman. Berkata Abdurrahman, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkati untuk kamu pada keluarga kamu dan harta benda kamu. Sudah yang ini jangan. Sudah hartanya itu miliknya kamu, istri-istrinya kamu, semoga Allah memberkati. Salah. Punya muru'ah, punya harga diri, dan kemudian bagi separuh ya. Istriku dua nih, saya akan pilih. Tidak seperti itu. Tidak merendahkan diri, punya muru'ah. Itu mereka. Sehingga saling menghargai dan saling berjuang dan berkorban. Luar biasa. Semoga Allah memberkati istri kamu, keluarga kamu, dan harta benda kamu. Dullani ala suq. Bas, cukup tunjukkan aku mana pasar. Mana pasar? Nih. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fa kharaja ila suqi Bani Qainuqa. Maka Abdurrahman bin Auf pun keluar menuju ke pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu orang-orang Yahudi yang di kota Madinah. Ada pasar namanya pasar Bani Qainuqa di kota Madinah. Faba'a washtara farabah. Dia pun jual beli. Akhirnya menghasilkan keuntungan. Ini di antara kelebihan sahabat muhajirin. Tajir. Dikenal dengan perdagangannya. Sahabat ansor dikenal dengan pertaniannya. Tidak ada kelebihan. Mudah, luar biasa. Farabah. Assalamualaikum. Falam yarji yawma idzin hatta afdala syai'an min samnin wa aqit. Maka hari itu tidaklah dia pulang hingga dia menyisakan sedikit samin, minyak samin, dan sedikit aqit, semacam tepung. Ada semacam susu yang dikeringkan. Aqit. Artinya dia ke pasar, dia membeli, dia menjual, untung. Sudah untung, dapat samin, akid, dibawa pulang. Qala falam yalbath illa yasira. Dan itu tidak berlangsung lama. Sejenak saja. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wadarun min sufrah. Tidak lama setelah itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dia ada bekas-bekas sufrah. Wadarun min sufrah. Yani ada bekas-bekas minyak wangi. Minyak wanginya para pengantin baru. Barakallahu fiikum. Maka Rasul mengatakan kepada Abdul bin Auf, Mahyam. Mahyam ya Abdurrahman. Ada apa ini Abdurrahman? Ada apa ini? Kok datang-datang tahu-tahu aromanya wangi. Masya Allah. Mahyam ya Abdurrahman. Kala katanya Abu bin Auf, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Naam ya Rasul, aku sudah menikah dengan wanita ansar. Tidak lama lah. Luar biasa. Usaha, untung, ada harta, zuat. Langsung nikah. Barakallahu fiikum. Kala masukta ilaiha, apa yang kamu kasihkan untuk dia sebagai mahar? Qala wazna nawatin min dhahab, seukuran biji emas. Kalau dia kurma segini ya, ini biji kurma sekian, ini emas. Sudah bisa beli emas untuk mahar, bisa untuk zuat dan segala macamnya itu. Faqala, maka Rasul mengatakan, aulim walau syatid, kamu adakan walimah walaupun satu ekor. Syahidnya mana ya? Syahidnya ialah bagaimana salafun salih rahimahumullahu ta'ala betul-betul muasah dalam ukhuwah mereka. Bersama dengan ikhwah-ikhwah mereka dalam suka dan duka. Ini sahabat ansar, yang itu muhajirin. Jauh tempatnya. Yang ansar di kota Madinah, yang muhajirin di kota Mekah. Mungkin tidak ada hubungan sama sekali. Jauh. Mereka datang ke kota Madinah sebagai orang yang berhijrah. Meninggalkan keluarga, handai tolan, negara, tanah kelahiran dan segala macamnya. Ditampung dan dikasih ukhuwah yang luar biasa. Tak ada salah. Seperti itu yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau demikian caranya, kencang kokoh ukhuwahnya. Iya, kokoh. Suka? Iya. Duka? Iya. Ada yang menderita, ditemani sampai hilang penderitaan dia. Ada yang kesulitan, dibantu sampai hilang kesulitan dia. Luar biasa. Kalau demikian konsepnya, semua akan indah, akan kokoh. Dan itu membekas di hati, membekas dalam jiwa, dalam kondisi kamu sedang terpuruk, dalam kondisi kamu sedang barakallahu fikum oleng, atau sedang terhimpit atau menderita. Ada orang-orang yang betul-betul jujur di sekitar kamu, menyupport kamu, menyemangati kamu, nyabar-nyabari kamu, membantu kamu dengan yang dia miliki, sampai kamu bangkit kembali. Tak terlupakan. Sahabat-sahabat sejati. Inilah sahabat-sahabat yang hakiki. Yang di sekitar kamu tadi. Yang menyertai kamu dalam suka dan duka. Yang kafur-kafur, yang sarat-sarat tadi itu. Ada mobil sahib. Itu bukan orang sahib. Itu bukan sahib yang jujur. Dan yang berikutnya, ikhwan fillah azzakumullah, ialah perkara yang sangat penting barakallahu fikum untuk menjaga kekokohan ukhuwah Islamiyah, menjaga kekokohan persahabatan dan pergaulan pertemanan barakallahu fikum, ialah al-qiyamu bi'a'zarihim wa'adzabbu anhum. Tampil memberikan uzur-uzur untuk mereka, membela kehormatan-kehormatan mereka, para ikhwah. Ini penting. Dikarenakan ikhwan fillah azzakumullah, kita sekali lagi bersahabat, berteman dengan manusia, dengan Bani Adam. Pasti ada salah, pasti ada khilaf, pasti ada yang tidak beres pada dia. Itu pasti. Itu pasti. Tidak ada yang sempurna. Hatta kamu tidak sempurna. Hatta kamu punya kekurangan. Hatta kamu punya kaiban-kaiban. Barakallahu fikum. Maka konsepnya supaya terjaga ukhuwah tadi, masing-masing memberikan uzur. Itu kali pertama ditunjukkan. Masing-masing memberikan uzur. Ketika teman dia jatuh dalam sebuah ketergelinciran, dikasih uzur dulu. Tanya, kenapa kamu ya akhi kok demikian? Dia menyampaikan alasannya, menyampaikan argumentasinya. Nah, saya begini, begini, begini, begini, begini. Khair insyaAllah. Terima uzurnya. Terima uzurnya. Barakallahu fikum. Diterima. Walaupun nanti ada upaya untuk menegur dia, menasihati dia. Atau mendapati dia jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Manusia. Uzur lagi, uzur lagi, uzur lagi. Ini kayaknya bukan lagi uzur yang benar ini kayaknya. Ini ada yang gak beres ini. Nasihati dia, tegur dia. Itu nasiha, yang namanya agama adalah nasihat ya Pak. Tegur dia. Nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Hakikat, dikasih menerima uzur. Ini penting. Itu konsep yang sangat bagus. Ini semuanya akan bisa muncul ketika masing-masing kita, dalam hati kita masing-masing, terhadap para ikhwah kita, khusnubon. Baik sangka dengan mereka. Ketika baik sangka, ada yang trouble pada dia, ada yang error pada dia, ada yang salah pada dia, langsung dikasih segudang uzur. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dikasih uzur dulu. Ketika yakin salah, dinasihati. Dinasihati. Bukan kemudian ambil sebuah poin, ditulis 1, 2, 3 sekian banyak poin, siap untuk kemudian diledakkan di sebuah tempat. Maha kata. Bukan demikian cara muamalah. Langsung tegur. Ketika uzur-uzur tadi ada pada dia, selesai. Ada ma'zur. Enggak ada uzur, dia salah, nasihati. Dengan cara yang baik. Ini penting. Ketika masing-masing ikhwah barakallahu fikum demikian konsepnya, akan enakan tenang. Jadi tidak ada yang panas, tidak ada yang ribut, tidak ada yang saling bermusuhan. Sebab kamu memberikan uzurnya, memberikan husnudzonnya sebelum dicek salah benarnya, salah dinasihati. Wujud. Sangat penting ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Tapi kalau sebaliknya, akan rusak yang namanya ukhuwah. Kalau konsepnya masing-masing kita ini, barakallahu fikum, ialah tatabbu'ul aurat wa zallat, mencari-cari keaiban seorang teman, kesalahan seorang teman, auratnya seorang teman, dicari-cari, ketemu satu, ketemu dua, ketemu tiga, dan segala macamnya, rusak. Masing-masing akan mencari, karena masing-masing kita punya uzur, masing-masing kita punya kesalahan, punya keaiban. Nah, kalau kamu mencari auratnya dia, akan berbalik yang sama, dicari juga. Akhirnya muncul saling su'udzon, saling buruk sangka. Akhirnya muncul muamalah yang jelek. Tidak bagus lagi. Hati-hati. Sehingga adanya al-qiyam bi'adharihim. Ketika ada yang trouble, ada yang tidak beres, entah pada ucapan dia, tingkah laku dia, dan segala macamnya, kasih uzur dulu. Mungkin begini, jangan-jangan begitu, dan segala macamnya. Ada uzurnya, alhamdulillah. Selesai. Ada ma'adur ya, ikhwan. Uzur dikasih banyak, tidak ada. Ini salah ini, perkara keliru ini. Katakan salah. Maka nasihati dia. Nasihati dia. Al-mu'minu mir'atu akhi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah mauqufan dari ucapannya beliau dan dia mengatakan sebagai marfu sabda Rasulullah SAW dikatakan al-mu'minu mir'atu akhi idza wajada fihi aiban aslaha. Yang namanya seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya, ketika mendapati yang aib pada saudara dia diperbaiki, kayak cermin ada yang kotor dilap yang bagus, dibersihkan sampai kinclong kembali. Nah, kemudian dipukul cerminnya itu. Retak ya, patah. Tapi dibersihkan, dilap, dibersihkan, semprot-semprot, bersihkan, kasih air, dilap-lap sampai kinclong. Ada aib saudara kita, kesalahan saudara kita, diperbaiki. Nasihati, ditegur, diarahkan, dan segala macam. Sampai kinclong kembali. Nah, kemudian langsung dihantam. Fulan kada, fulan kada, fulan kada. Hati-hati loh. Dia pun juga bisa begitu tentang antum. Kalau engkau bermuamalah dengan orang lain dengan cara seperti itu, orang lain juga akan sama. Muamalah dengan kamu dengan cara yang serupa. Dia juga akan memiliki sebuah keterangan yang lainnya lagi. Hah? Lihat nih. Fulan kada. Akhirnya rusak yang namanya ukhuwah. Maka konsepnya jangan tatabbu'ul aurat. Jangan mencari-cari keaiban, kesalahan saudara kita. Tetapi qabulul uzur. Dikasih informasi tentang si fulan yang kurang tepat, dikasih uzur, dikasih ihtimal, dikasih banyak kemungkinan yang terbaik untuk dia. Enggak dapat, maka nasihati dia. Ketika upaya sudah maksimal, upaya mendekati, upaya menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, masya Allah, sabar, ternyata memang orang ini orang enggak beres, orang yang enggak bagus, ala jam. Jangan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Qabul adzab. Jangan tatabbu'ul aurat. Sisi yang lainnya ialah adzabu anhum. Membela kehormatan mereka. Ketika sahabat kita ini orang yang dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan kebagusannya, dikenal dengan barakallahu fikum kesalehan dan ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah tahu kejelekan-kejelekan dia. Ternyata ada yang membicarakan. Ada yang begini. Terkait dengan si fulan. Maka kamu sebagai saudara, sebagai akhun fillah, harus membela kehormatan dia. Afwan. Tidak demikian kondisi dia. Tidak seperti itu. Ini orang baik-baik. Saya kenal siapa dia. Dia orangnya bagus. Dia begini. Tapi akhir. Tidak. Tidak ada kondisi itu. Itu dilakukan oleh para sahabat. Dan dari riwayat yang mungkin disebutkan di sini adalah kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan juga yang lainnya. Sesampainya Rasul SAW di Tabuk, beliau duduk. Ada yang menghina, ada yang mencela. mencelakan. Tanyakan, bagaimana kabarnya Ka'ab bin Malik? Sudah berangkat? Ada yang langsung menikam. Disanggah oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, ma'alimna minhu illa khaira. Kami enggak tahu keadaan dia kecuali kebaikan. Berdiam. Itu awal, penting dikasih mukadimah demikian. Sampai kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Dengan hujah yang kuat, bukti yang sangat kuat. Enggak merekayasa, enggak mengada-ngada. Memang orang ini salah. Nasihati setelah itu. Jangan membela kesalahan. Walaupun dari teman dekat. Salah, salah. Maka nasihati dia. Tegurlah dia. Benarkan dia. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan. Ini semuanya, ikhwan. Beberapa poin yang cukup penting untuk mengokohkan ukhuwah kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Sangat banyak. Saling memberikan hadiah bisa menguatkan ukhuwah. Saling berziarah menguatkan ukhuwah. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi. Al-muhim, masing-masing kita dituntut untuk menjaga ukhuwah ini. Masing-masing kita dituntut untuk mempertahankannya, memperkokohnya dengan bimbingan Islam yang benar, dengan adab-adab yang syar'i, dengan norma-norma yang luhur, dengan upaya-upaya tadi. Dan ini kewajiban masing-masing di pundak kita masing-masing. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusakkan ukhuwah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa diutarakan ikhwan yang dinazakumullah. Dan diharapkan semua ikhwah demikian muamalahnya antar ikhwah-ikhwah yang lain sehingga terjalin sebuah muamalah yang bagus, yang indah tengah-tengah para ikhwah, terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, semua dengan bimbingan syariat, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan segala macamnya, saling menasihati di antara kita sehingga semakin kuat. Jangan saling bermusuhan, jangan saling berselisih, jangan saling suudzon, jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjegal. Ini semuanya merusak yang namanya ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah SWT menganugerahkan taufiknya kepada kita semua sehingga muamalah yang kita jalani muamalah syariah dan muamalah yang kita jalani muamalah yang indah, yang bagus dengan bimbingan-bimbingan syar'i, dikuat, dijaga dan dikokohkan. Barakallahu fikum untuk masing-masing kita. Sementara cukup. Semoga yang sampai kembali bermanfaat. Kita persiapan untuk maghrib. Dan pada maghrib nanti akan diteruskan tema yang kedua tentang masalah Ainallah, di mana Allah, bantahan kepada pemahaman wahdatul wujud atau hululiyah insyaallah taala. Sementara cukup, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.